Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di sini, hadir mendengarkan kajian ta'lim yang mana sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan bahwasanya pada pagi hari ini dars atau ta'lim akan disampaikan oleh Ustaz Abu Ibrahim Muhammad bin Umar As-Saywid hafizahullah. Namun qadarullah wa masya'a fa'al, tiba-tiba beliau berhalangan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian pada kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kesempatan untuk belajar atau talabul ilmi merupakan sebuah kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bisa hadir, datang, duduk, bermajlis, bertemu dengan ahlul ilm, bertanya dengannya, merupakan kesempatan yang sangat besar, yang sangat mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum tidak memberikannya kepada setiap hamba-hambanya, hanya beberapa orang. Orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga mengangkat di atas orang-orang yang beriman derajat dari orang-orang yang berilmu di antara kalian. Diangkat beberapa derajat, ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Wa hadza amrun musyahad, ini merupakan sebuah realita yang dapat kita saksikan. Seorang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla, ditinggikan baik di dunia ataupun di akhirat. Kita dapati para ulama, mereka mendapatkan pujian dan sanjungan walaupun pada dasarnya barakallahu fikum mereka tidak mengharapkan demikian, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada dirinya. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah faqihkan dia dalam urusan agama ini. Sebut saja Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak, seorang alim dari negeri Khurasan, seorang hafid barakallahu fikum dari kitabullah dan juga ahadith yang dimiliki oleh yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke tempatnya Hammad bin Salamah rahimahullah, seorang muhaddits. Maka dalam rangka tajlilan, dalam rangka untuk memuliakan seorang alim ini, Abdullah bin Al-Mubarak, maka Hammad bin Salamah meminta untuk kepada Abdullah bin Al-Mubarak menyampaikan ahadith. Setelah dipaksa dan dengan kesungguhan, barakallahu fikum, Abdullah bin Al-Mubarak mau untuk menyampaikan hadith-hadith. Akan tetapi beliau adalah seorang yang penuh dengan tata krama, seorang yang ramah, seorang yang sangat tawadhu. Maka tidaklah dia menyampaikan hadith pada majelis tersebut kecuali dari riwayat Hammad bin Salamah. Semua hadith yang dia sampaikan adalah hadith dari jalan atau dari sanad Hammad bin Salamah rahimahumullah. Dimuliakan oleh kaum muslimin, dimuliakan dalam bentuk Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya. Suatu ketika, barakallahu fikum, datang rombongan dari khalifah yang sangat terkenal, Harun ar-Rashid rahimahullah, yang telah menguasai wilayah-wilayah kaum muslimin ketika itu. Barakallahu fikum, khalifah yang sangat besar dan tentunya memiliki bala tentara dan pembantu yang sangat banyak, datang dengan bala tentaranya. Kemudian seketika lewat, ketika itu lewat sebuah rombongan yang sangat banyak dan berdesak-desakan. Ternyata mereka adalah rombongan yang ingin belajar dan ingin mendatangi majelisnya Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah. Sampai debu-debu bertebangan, tali-tali sendal putus dikarenakan mereka berdesak-desakan. Maka salah seorang pembantu dari Harun ar-Rashid bertanya, siapa itu? Ada apa? Kemudian dikatakan, telah datang seorang alim dari negeri Khurasan. Setelah datang seorang alim dari negeri Khurasan, barakallahu fikum, kemudian pembantu itu mengatakan, inilah kerajaan sesungguhnya. Beda dengan kerajaan Harun ar-Rashid yang mengumpulkan orang-orang, yang mengumpulkan jamaah dengan pasukan dan persenjataan. Tapi Abdullah bin Mubarak datang dengan sendirinya, berkumpul kepadanya untuk menimba ilmu dan menimba hadith dari Abdullah bin Mubarak. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin, kita harus bersyukur. Kesempatan untuk belajar harus betul-betul dimanfaatkan. Kita sempat hanya datang, barakallahu fikum, setiap malam, maka kesempatan itu kita betul-betul manfaatkan. Kita hanya bisa datang sekali dalam sepekan, maka betul-betul harus na'am dimanfaatkan untuk hadir dan menimba ilmu dari siapa saja. Selama dia adalah seorang yang siqah, selama dia adalah orang yang terpercaya dan dapat menyampaikan ilmu syariat ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, maka oleh karena itu kita sangat mengkhawatirkan dari hadits yang kita sampaikan tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, bila mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan anugerah dan kesempatan kepada kita semua berupa talabul ilm, na'am, kita mengkhawatirkan kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan atas kita. Kita mengkhawatirkan hal demikian. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan dari kita dikarenakan kita berpaling dari ilmu. Tidak ada keinginan untuk belajar, tidak ada keinginan untuk duduk bermajlis dan istifadah dari orang-orang yang berilmu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada pembahasan dari kitab Tauhid 6 bab Majaa fi Nushrah. Sebelumnya kita menyelesaikan bab Majaa fil Kuhan wa Nahwihim, bab tentang para dukun dan yang semisal dengannya. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan memasuki bab yang baru, yaitu Majaa fi Nushrah, tentang An-Nushrah. Apa itu An-Nushrah? Makna secara bahasa dari An-Nushrah adalah barakallahu fikum at-tafriq, memisahkan. Ini makna An-Nushrah secara bahasa. Wa fil istilah halus sahiri anil mashhur, yaitu mengangkat atau mencabut sihir dari orang yang terkena sihir, yakni menghilangkan pengaruh sihir dari seseorang. Ini makna secara istilah dari An-Nushrah. Nanti akan disebutkan bagaimana Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang An-Nushrah dan bagaimana pula jawaban beliau. Bagaimana hukum dari An-Nushrah tersebut? Berkata Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya, fahuwa yatabayyanu mimma qalahu al-muallifu rahimahullah wa huwa min ahsanil bayanat wa la raiba anna halla as-sihri 'anil mashhur min babid dawa' wal mu'alajah. Adapun hukumnya maka akan jelas dengan apa yang disampaikan oleh muallif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, karena apa yang disebutkan oleh al-mu'allif termasuk di antara penjelasan yang baik, dan tidak diragukan bahwasannya menghilangkan pengaruh sihir dari seseorang termasuk dari barakallahu fikum dalam rangka untuk pengobatan, dan bahkan dalam hal ini terdapat keutamaan yang sangat besar bagi setiap orang yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk barakallahu fikum bagian yang mubah. Naam, bagian yang diperbolehkan. Li'anna sihra lahu ta'thirun 'ala badanil mashhur wa 'aqlihi wa nafsihi wa dayqis sadri haitsu la ya'nasu illa biman ista'tafa 'alaihi. Dikarenakan perbuatan sihir ini memiliki pengaruh terhadap badan atau fisik dari orang yang terkena sihir tersebut, akalnya, pikirannya, jiwanya akan menyempitkan dadanya dan pengaruh-pengaruh yang lainnya, sehingga dia pun juga tidak bisa merasa nyaman kecuali dengan orang-orang tertentu saja. Dan masih banyak lagi pengaruh-pengaruh dari perbuatan sihir ini, menjadikan orang lari dan tidak suka dan seterusnya. Maka apa hukum menghilangkan pengaruh sihir tersebut dari orang yang terkena sihir? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya An-Nushrah. Su'ila 'An-Nushrah, perbuatan menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Faqala hiya min amali syaitan, ini termasuk perbuatan asyaitan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya An-Nushrah menggunakan alif wal lam. Lafaz An-Nushrah menggunakan alif wal lam, yakni perbuatan nushrah yang ma'ruf, yang biasa dilakukan pada masa jahiliyah. Nah, sehingga oleh karena itu di dalam lafaz hadis ini menggunakan alif wal lam lidzihni, maksudnya adalah perbuatan nushrah yang ma'ruf dilakukan pada masa jahiliyah. Nah, beliau ditanya tentang hukum perbuatan ini. Wadzalika min tariqi hillis wadzalika tariqun min turuqi halis sihri wa hiya ala naw'aini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya min amali syaitan, dia termasuk di antara perbuatan syaitan. Nah, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sesuai dengan keadaan ketika itu, yaitu perbuatan nusyrah yang biasa dilakukan barakallahu fikum pada masa jahiliyah. Bagaimana perbuatan nusyrah yang tidak diperbolehkan yang dilakukan pada masa jahiliyah barakallahu fikum? Al-awwal an takuna bi istikhdami syayatin. Yang pertama adalah dengan cara meminta bantuan kepada para syaitan. Fa innahu kana la yasidu ila hajatihi minhum illa bisyirki. Dengan cara meminta bantuan kepada syaitan, maka apabila tidak bisa sampai kepada yang dimaksud atau yang diinginkan dalam hal ini kecuali dengan kesyirikan, maksudnya perbuatan nusyrah dengan meminta bantuan kepada syaitan, yang mana syaitan pun tidak mau cuma-cuma memberikan bantuan, tentunya dengan ada syarat-syarat. Apabila syarat-syarat ini mengandur unsur kesyirikan, maka perbuatan nusyrah ini adalah perbuatan syirik. Wa in kana yatawassalu lidzalika bima'siyatin duna syirki kana laha hukmu tilkal ma'siyah. Kalau seandainya syarat-syaratnya barakallahu fikum hanya sampai pada perbuatan maksiat di bawah perbuatan syirik, maka hukumnya adalah hukum perbuatan maksiat, bukan hukum perbuatan syirik. Nah, kemudian yang kedua, antakuna bisihri kal adawiyati warruqa wal uqat wan nafat wa ma asbaha dzalik fa hadza lahu hukmu sihri ala ma sabaq, yaitu dia menghilangkan pengaruh sihir dengan cara sihir juga, menghilangkan sihir dengan perbuatan sihir. Maka kita kembali kepada pelajaran sebelumnya tentang hukum sihir, yang mana di antara hukum sihir itu ada yang maksiat, ada yang barakallahu fikum, dan mayoritasnya dan kebanyakannya adalah perbuatan syirik. Maka sama saja, dilarang dan tidak diperbolehkan. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am hiya min amali syaitan." Hiya min amali syaitan. Jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min amali syaitan, ay min al-amali alladhi ya'muru bihi syaitan wa yuhi bihi. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maksudnya adalah perbuatan ini adalah perbuatan yang diperintahkan oleh syaitan dan dibisikkan olehnya. Dikarenakan syaitan ya'muru bil fahsya wa yuhi ila awliyaihi bil munkar. Dikarenakan syaitan memerintahkan dan menyuruh kepada perbuatan keji dan membisikkan kepada para pembantunya dengan perbuatan mungkar. Selalu syaitan berupaya nah menyesatkan Bani Adam, selalu berupaya untuk merealisasikan sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Bani Adam ini tergelincir dengan berbagai cara dan penuh kesabaran yang sangat luar biasa, bertahap menunggu waktu saat yang tepat. Barakallahu fikum, syaitan masuk dan memberikan perangkap-perangkapnya kepada Naam barakallahu fikum kepada Bani Adam. Sehingga oleh karena itu kita selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung kepada syaitan dalam banyak Naam, dalam banyak perkara, dalam banyak kegiatan. Naam, setiap kita membaca Al-Qur'an, Naam, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Naam, Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Di dalam surat An-Nas, nam min syarril waswasil khannas, dari kejelekan kita diperintahkan untuk berlindung dari kejelekan, waswasnya, bisik-bisikannya, al-khannas, sifat dari syaitan. Apa maksud dari al-khannas ini? Khannas ini adalah sifat dari syaitan yang mana dia selalu menunggu kesempatan yang baik untuk masuk di dalam penyesatan Bani Adam. Dia menunggu momen-momen yang tepat. Ini syaitan, pintarnya syaitan di dalam menyesatkan Bani Adam. Maka oleh karena itu, la haula wala quwata illa billah, kita tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan selamat dari jeratan-jeratan syaitan. Dan kita meyakini bahwasanya keselamatan kita dari bisikan-bisikan syaitan, barakallahu fikum, adalah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khannas, dia maju pada saat yang memungkinkan baginya untuk maju. Dan ketika dia tidak memiliki kesempatan atau waktunya tidak pas, momennya tidak pas, maka dia akan mundur. Mundur sesaat dan bertahan sambil menunggu kesempatan yang tepat untuk menyesatkan Bani Adam. Min syarril waswasil khannas, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu kita harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan ini. Maksud dari perkataan Nabi min amali syaitan, maksudnya adalah bahwa perbuatan ini dilarang dan diharamkan, dan bahkan lebih parah lagi. Lebih parah dari sebatas haram saja. Dikarenakan apabila perbuatan ini dinisbahkan kepada syaitan, ini termasuk sirah mubalaghah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mencela dan barakallahu fikum untuk tidak mendekati perbuatan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa dalalatun nusus 'ala at-tahrim la tanhasir fi lafdhi at-tahrim aw nafil jawaz. Kata Syekh, dalil dari nas-nas, pendalilan dari nas baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi tentang pengharaman terhadap satu perbuatan tidak hanya barakallahu fikum berputar pada lafaz diharamkan atau tidak boleh saja. La, tidak hanya sebatas ini saja. Bal idza rutibat al-uqubat 'ala al-fi'li kana dalilan 'ala tahrimi. Bahkan apabila terdapat iqab, hukuman terhadap perbuatan, suatu perbuatan tertentu, menunjukkan bahwasanya perbuatan ini diharamkan di dalam Islam, apalagi sampai-sampai dinisbahkan perbuatan ini kepada syaitan. Dan tentunya ikhwani fiddin, jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa itu adalah jawaban terhadap perbuatan nusyrah, nam, yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sehingga pertanyaannya pun dalam bentuk an-nusyrah, dalam bentuk alif wal lam, dan dalam bentuk perbuatan dalam bentuk alif wal lam, yang mana fungsi dari alif lam ini yakni lidzihni, yakni perbuatan yang ma'ruf yang sama-sama dikenal ketika itu, baik oleh penanya ataupun yang ditanya. Maka Nabi pun menjawab sesuai dengan pertanyaan, innahu au innaha min amali syaitan, barakallahu fikum. Wa illa, menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir adalah termasuk barakallahu fikum min babid dawa wal mu'alajah, untuk pengobatan. Dan Nabi SAW memperbolehkan pengobatan tersebut selama tidak bertentangan dan tidak melakukan perbuatan haram. Maka apabila halus sihri, menghilangkan pengaruh sihir dari seseorang dengan cara-cara yang diizinkan dan diperbolehkan, baik dengan membaca Al-Quran, zikir-zikir yang disyariatkan, atau dengan cara ruqyah, barakallahu fikum, yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah perbuatan yang diperbolehkan, dan bahkan ini merupakan sesuatu yang dianjurkan apabila dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kitab tauhid kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.